Tampakkan wajahmu, jangan kau goda diriku. Wahai sayang, jangan kau malu, tiada orang lain tahu. Aku malu pada sang rembulan, ku takut dia mengadu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Agar reda rasa rinduku, aku pun begitu, tak lelah tidurku sebelum memandang wajahmu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar redah.